Biarlah waktu terus berlalu, biarkan hatiku yang terluka. Ku mahu hanya kalah dirimu, tiada, tiada yang kedua. Apakah salahku terus diperguna cinta? Sepenuhnya, jangan engkau pergi, jangan.